Thank you. Aku suka kamu, itu akan hari baik. rasakan, tak perlu angin, tak perlu bunga, tak perlu bulan, tak perlu semua itu, ku ucap dariku padamu. Yeah.